Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ma ba'd. Baik. Qala rahimahullah. Fa innahu idza kana rabbu idza kana rabbun fala budda min marbu. Ya kana idza kana rabban. Karena itu ketika dia adalah rabban, isimnya dhamir mustatir jawazan taqdiruhu huwa rabban, ini sebagai khabar. Idza kana huwa rabban fala budda min marbub, maka mesti ada marbubnya. Atau kalau misalnya dibuat seperti ini berikutnya, idza kana huna rabbun, idza kana huna rabbun fala budda min marbub, kalau di sini di alam ini ada rabb, maka mesti ada marbub. Ada rabb, ada marbub. Wa idza kana huna rahimun fala budda min marhum. Ini membantah, beliau ingin membantah al-ittihadiyah, al-hululiyah. Karena mereka menganggap, ahlul ittihad itu menganggap semua yang ada di alam ini adalah Allah. Ta'alallahu amma yaqulun. Nah, ini beliau membantahnya. Artinya mengingatkan, kamu baca apa di dalam Al-Na'am, dalam sholatmu kalau memang sholat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti ada Rabb, ada Marbub. Ada Rahim, ada Marhum. Wa idza kana hunaka Malik, fala budda min Mamluk. Kalau di sini ada Malik, berarti ada Mamluk. Ada yang dimiliki, ada yang dikuasai. Makanya disebutkan oleh beliau di awal. Nah, ini membantah semua ahli bid'ah. Sejak zaman dahulu, sejak diturunkannya Al-Quran sampai hari kiamat. Lakinnya, seperti kata para imam-imam kita menyebutkan, walakin nana la nahtadi. Tapi kita yang la nahtadi, tidak terbimbing untuk bisa mengeluarkan ataupun memahami itu adalah hujjah lana wa alaihim, hujjah alaihim, membantah mereka. Ini dalilnya ternyata. Nah itu ya, sampingnya di bekal yang pertama adalah dengan al-hifdhu, yang menghafal, yang hafal ayat, hafal Al-Quran. Oleh istilahnya orang berperang itu punya amunisi lengkap banyak. Ya, punya amunisi lengkap. Nah, ya jenis kaliber berapa aja. Misal, itu kalau orang berjuang, aparat segala macam, kalau misalnya mau bertempur juga seperti itu, punya persenjataan lengkap. Nah, tinggal bagaimana menggunakannya. Nah, sekarang ini sebenarnya sedang dipupuk untuk itu. Dia menyimpan bahan bekal. Kemudian berikutnya nanti pelajaran-pelajaran lanjutannya, setelah dia hafal Al-Quran, setelah dia hafal hadis, dia belajar mushalah, belajar nahwu, sharaf, balaghah, baru dia di situ nanti diajari setelah itu bagaimana menggunakan ayat-ayat tadi, bagaimana memahami ayat-ayat tadi, bagaimana mengambil istimbat dari Al-Quran dan hadis untuk satu hukum, satu permasalahan. Nah, di samping dengan yakni melihat dalil-dalil lain, ada ijma, ada qiyas. Nah, itu pangkalnya semua. Kalau qiyas mungkin dipakai oleh mereka yang betul-betul cerdas. Disebutkan oleh Syekh Mukmil rahimahullah, qiyas itu la yastamiluhu illa jahabizatul ulama. Qiyas itu digunakan oleh apa yang semakna dengan ini, ulama-ulama yang betul-betul jenius, yang betul-betul yastazrik, yastau'ib nusus syariah. Yastau'ib nusus syariah. Yang betul-betul dia sudah menguasai betul dalil-dalil syariat. Sehingga dia melihat kapan dia akan menggunakan kias. Nah, kalau dia sudah menguasai adillah dalil, seperti kata mereka juga dalam kiapa, kaidahnya, kita warad dan nas batal al kias. Kalau ada nas dalil, kias nggak pakai lagi. Jadi nggak digunakan lagi. Nah, baik. Nah ini kembangannya. Jadi, nah, tidak ada satupun ahlul bidah, bahkan yang sekarang berkembang sesamar apapun, sehalus apapun, yang mereka berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah, melainkan Al-Quran dan Sunnah itu hujjah alaihim, hujjah alaihim. Nah ini perlu mumarasah. Kitab-kitab rudud para imam di zaman kita di Pelopori ala raksihim Syekh Mu'nad Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah, ini yang boleh dikatakan imamnya di zaman ini. Syekh Ubaid dan murid-murid beliau berdua, Syekh Abdullah Al-Bukhari, Naam Syekh Muhammad Bazmul hafizahumullah, mata as-salafiyyin bi baqa'ihim, mata Allah as-salafiyyin bi baqa'ihim. Naam, nah ini mereka. Kita bisa melihat bagaimana beliau samping dengan artinya pengalaman, ya, bagaimana beliau mereka enam beliau membantah hujjah-hujjah para enam penyeleweng orang-orang yang menyimpang, hatta mereka bergunanya dengan hadis sekalipun berdalil, ya. Nah ini penting, di situ pentingnya ini kitab-kitab rudud, apalagi di zaman ulama kita sekarang ini. Walaupun istilahnya yang sekarang ini kembangan di zaman, sejak zaman dahulu sudah ada model-modelnya seperti itu. Yang lebih tempat pergulatannya di zaman Syekhul Islam Muhammad Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan falasifah Asy'ariyah, Qaramithah, Rafidhah dan yang lain. Nah, beliau membantah berdalil mereka dengan Al-Qur'an, dengan hadis, beliau pun membantah mereka dengan dalil yang lebih. Nah. Ya. Karena mereka biasanya ahlul bid'ah itu yang mereka jadikan dalil adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah, nas-nas yang mutasyabihat. Jika ketika dihadapkan dengan mereka yang menguasai, ingin mengerti tentang maqasid syariah, kemudian mengerti tentang Al-Quran, tentang Sunnah, bisa mengembalikannya kepada atau membantah hujah-hujah mereka dengan yang muhkamat, yang muhkamat. Nah, baik. Qala, kita lihat keterangan Syekh Shalih Fauzan Subhanallah. Qala Rabbil Alamin يدل على أنه لا بد من رب خالق ومن مخلوق مربوب مخلوق لرب العالمين. Pernyataan yani beliau rahimahullah, jika kana huna rabb fala budda min marbub, wala jika kana huna rahim, dan seterusnya diambil dari rabbul alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Dua kalimat, dua kata ini sudah menunjukkan hal yang berbeda. Ada Rabb, ada alam. Berarti ada Rabb, ada alam, ada marbub. Nah, karena alam, ya, jamaknya alamin ini, itu diambil dari alamah. Wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahidu. Alamat yang menunjukkan, yang menjadi tanda bagi keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan keberhakannya untuk menerima ibadah satu-satunya dari seluruh makhluknya. Kalimat ini yadullu ala annahu labudda min rabbin khaliqin. Ini menunjukkan bahwa mesti harus ada Rabb yang mencipta, wa min, dan juga harus ada makhluk yang marbub. Makhluk yang disat yang diciptakan dan yang kendalikan yang diatur. Ada Rabb, ada marbub. Ada yang mengatur, ada yang diatur. Ada yang mencipta, ada yang dicipta. Makanya ketika orang itu jauh dari ilmu kalam, jauh dari ilmu kalam, filsafat, hal-hal yang artinya fitrah mereka itu masih bisa terjaga. Nah, walaupun mungkin rusak, bawahu yuhawidani au yunasirani au yumajjisan, ya, lingkungan. Nah, fitrah itu mungkin rusak setelah dia lahir, karena dia keluar dalam keadaan tidak berilmu, tidak membawa apa-apa, dipengaruhi oleh sekitarnya, sehingga merusak fitrah tersebut, bergeser dari aslinya. Nah, ketika dihadapkan dengan kenyataan, dihadapkan dia dengan kenyataan, mudah akan kembali. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ini salah satu di antara ayat-ayat tersebut. Labudda min rabbil khaliqin wa min makhluqin marbub. Makhluqun li rabbil alamin. Yaitu makhluk bagi Rabb semesta alam. Jadi sebagai ciptaan bagi Allah, bagi Rabb yang menguasai, yang mencipta alam semesta. Alam kullu syai'in siwa Allah. Kullu syai'in siwa Allah. Semua yang ada selain Allah itu alam. Segala sesuatu selain Allah namanya alam. Ini karena dia menunjukkan, ini diambil dari kata alamah, tanda yang menunjukkan kepada keberadaan Allah Subhanahu wa taala, keberhakannya untuk menerima ibadah. Kemudian yang berikutnya, Ar-Rahmanir Rahim. Idza kana hunaka rahimun fala budda min marhum wa huwa al-makhluq. Siapa yang dirahmati? Makhluk. Ar-Rahim huwa Allah. Ar-Rahim huwa Allah. Wal-marhum huwa al-makhluq. Al-marhum huwa al-makhluq. Kemudian wa idza kana hunaka malikun fala budda min mamluk. Malik diambil dari Malik yaumiddin. Idza kana hunaka malikun fala budda min mamluk wa humul ibad wa jami'ul makhluqat. Mereka adalah para hamba dan seluruh makhluk itu adalah mamluk bagi Allah. Wujudnya, fisiknya, sifat-sifatnya dan perbuatannya itu makhluk bagi Allah. Perbuatan manusia itu juga ciptaan Allah. Keadaan manusia, perasaan-perasaannya, kepandaiannya, kepintarannya, kecerdasannya, keinginannya, kemampuannya, itu makhluk bagi Allah. Makhluk bagi Allah. Baik, qala wa idza kana huna 'abdun fala budda min ma'bud. Kalau di sana ada 'abd, ada hamba, berarti ada yang ma'bud, ada yang disembah. Ada yang menyembah, ada yang menyembah. Ada 'abdun, ada ma'budnya. Ada 'abid, ada ma'bud. Wa idza kana huna hadin fala budda min mahdi. Kalau di sana ada hadin yang memberi petunjuk, maka ada yang diberi petunjuk. Wa idza kana huna mun'im fala budda min mun'am alaihi. Wa idza kana huna maghdubun alaihi fala budda min ghadib. Wa idza kana huna dhalun fala budda min mudhil. Kalau ada di sana mun'im yang memberi nikmat, berarti ada yang diberi nikmat. Kalau ada yang maghdub alaihi yang dimurkai, berarti ada yang ghadib. Kalau ada yang dhal yang sesat, berarti ada yang menyesatkan. Dua hal yang tidak mungkin bisa dibantah. Jadi satu surat ini sudah membantah al-ijtihadiyah. Wa hadhihi surat tadammanat al-uluhiyyatu wa al-uluhiyyata war-rububiyyah wa nafya an-naqais 'anillah 'azza wa jalla wa tadammanat ma'rifat al-ibadati wa arkaniha wallahu a'lam. Ini surat ini menghimpun, tersirat di dalamnya uluhiyah dan rububiyah dan menafikan kekurangan-kekurangan dari Allah azza wa jalla serta terkandung di dalamnya ma'rifatul ibadah, pengenalan tentang arti, inti, hakikat ibadah dan rukun-rukunnya. Kemarin sudah disebutkan rukunnya, al-hub, ya mahabbah, raja dan khauf. Ini rukun-rukun ibadah yang paling penting. Nah, kita lihat keterangan Syekh. Qala idza kana huna 'abdun la budda an yakuna hunaka ma'bud. Huwa huwallahu 'azza wa jalla. Ma'budnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa idza kana huna hadin fala budda min mahdi. Hadin, kita ingin dari ayat. Ketika kita meminta kepada Allah, ihdinash shiratal mustaqim. Idza kana hunaka hadin wa huwa Allah fa hunaka mahdi wa huwa al-'abd. Kemudian an'amta 'alaihim mun'im, ada mun'am 'alaihi. Hadza fihi anna hunaka mun'iman. Ini di sini menunjukkan bahwa adanya mun'im yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, fala budda an yakuna hunaka mun'am 'alaihi wa hum jami'ul 'ibad. Nah, yang mun'am 'alaihi adalah semua hamba, yakni yang mendapatkannya. Maksudnya beliau di sini wa hum jami'ul 'ibad, yakni yang mendapatkannya. Nah, kait dengan ayat ini. Walaupun secara keseluruhan mereka mendapatkan rahmat Allah, mereka juga mendapatkan rahmat Allah, sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, semua mendapatkan rahmat. Jadi satu bagian yang Allah letakkan di alam semesta ini, itu mereka berkasih sayang. Nah, qala ghairil maghdubi alaihim wa humul yahud. Ini yang maghdub alaihim. Maka ghadibnya adalah Allah. Wa man sara bi rikabihim, dan orang-orang yang berjalan sesuai dengan mengikuti mereka, mimman ta'allamu wa lam ya'malu, dari orang-orang yang belajar tetapi tidak beramal. Paham teorinya tapi tidak praktek. La budda an yakuna hunaka ghadibun, maka mesti mau tidak mau akan ada, harus ada ghadib, wa huwa Allahu 'azza wa jalla. Wal ghadab min sifatihi, dan ghadab min sifatihi wa fa huwa yaghdab, dan dia marah murka. Ketiga ini orang-orang yang terhadap orang-orang yang sudah mengenal al-haq tapi tidak mengamalkannya. Lebih parah, yang lebih berat lagi disebutkan oleh para ulama al-maqt. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Maqt أشد من الغضب، أشد من الغضب. نعم. فهو يغضب ويسخط ويمكث. نعم. sama makna yang bersamaan, marah dan yamkut. Yamkut ini disebutkan أشد من المقت، من الغضب. Lebih berat daripada غضب. والمغضوب عليه والممقود والمسقوط عليه, maka harus ada yang murka, ada yang marah, ada yang benci, maka ada juga yang berarti ada yang dibenci, ada yang dimurkai, ada yang dimarahi, kena marah. Dimarahi. Wa al-makhluq, yaitu al-makhluq al-asi al-mukhalif li awamirillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang makhluk-makhluk yang durhaka, makhluk-makhluk yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, qala rahimahullah kama sabaqa anna fiha anwa'at tauhid as-salasa allati hiya tauhid ar-rububiyyah wal uluhiyyah wal asma' was sifat wa nafi an-naqais wal 'uyub 'anillah 'azza wa jalla, wa hadha huwa at-tauhid. Bagaimana telah dijelaskan bahwa di dalam ayat-ayat ini terdapat 3 jenis tauhid, yaitu tauhid rububiyah, al-uluhiyah dan asma wa sifat, dan nafyu naqais, menafikan kekurangan-kekurangan serta aib dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan inilah tauhid secara umum yang meliputi ketiganya. Qala rahimahullah wa fiha al-mahabba ma'a tadallul war-raja wal khauf, ini rukun-rukun ibadah, rukun-rukun ibadah. Fa hadhihi arkanul ibadah, rukun-rukun ibadah. Dalam ini dengan pengertian ibadah yang kita ketahui semua, tidak hanya meliputi salat, tidak hanya salat secara khusus, tapi itu termasuk dalam bagiannya. Ketika dia berdoa, berarti dia juga beribadah. Ketika dia meminta syafaat, berarti dia beribadah. Nah, sekarang kepada siapa dia tujukan permintaan syafaat tadi? Kepada siapa dia tujukan istighatsah? Kepada siapa dia tujukan isti'adzah, isti'anah? Nah, karena di Allah menyebutkan wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Itu sebelum Islam datang. Di zaman jahiliyah sudah ada orang yang minta perlindungan kepada para penunggu istilahnya, bawa reksa. Ya. Kalau lihat misalnya kalau di Bali lewat jembatan sedikit pas 6, ya, klakson untuk pamit. Nah, artinya apa? Minta izin lewat, misalkan seperti itu syarat. Kita diceritain. Ya. Nah, dulu pernah ada ini begitu mereka. Nah, siap lewat tempat tertentu atau jembatan, siap jembatan. Ini sebelum masuk jembatan sudah klakson. Seakan-akan jangan diganggu, jangan ambruk, jangan. Nah, seperti itu. Ini apapun juga maknanya, ini semua punya ini dengan pengertian yang sudah sering kita sebutkan dari definisi yang dibuat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka diterapkan lebih-lebih, tentunya lebih-lebih as-shalah. Lebih-lebih as-shalah. Nah, ini beliau di dalam sebagian tafsirnya menyebutkan tentang apa namanya Al-Fatihah ini. Menguraikan dari ayat yang pertama sampai menerangkan betapa pentingnya, terutama di dalam 7 ayat yang mulia ini. Nah, baik, nanti kita singgung sedikit. Qala rahimahullah, qala hafizahullah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa jazahullahu khairan ala ma bayyana wa waddaha. Selesai. Ba'du fawaid, ini sebagian faedah dari surat Al-Fatihah yang sudah diringkas dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Baik, kita lihat apa yang diterangkan oleh beliau dalam tafsirnya. Sekarang tafsirnya. Ya, walaupun ini sebenarnya ini lebih ringkas ya. Dalam artian artinya yang dibuat oleh beliau fawaid, ba'du fawaid surat 6, surat Al-Fatihah ini boleh katakan ringkasan. Nah, kata beliau, ketahuilah semoga Allah membimbingmu. A'lam arsyadaka Allah li ta'atihi wa ahataka bihiyatatihi. Semoga Allah memberimu petunjuk, membimbingmu kepada ketaatan, melindungi engkau dengan liputannya, wa tawallaka fid dunya wal akhirah, dan mencintai engkau di dunia dan di akhirat. Anna maqsudas salati wa ruhaha. Perhatikan ya. Anna maqsudas salati wa ruhaha wa lubbaha inti. Roh dan tujuan salat, ana balik menerjemahkannya. Anna maqsudas salat, tujuan salat, maksud dari salat, rohnya, jiwa yang membuat salat itu betul-betul hidup, wa lubbaha, inti dari salat itu adalah iqbalul qalbi 'ala Allah ta'ala fiha. Iqbalul qalbi 'ala Allah ta'ala fiha. Ini intinya salat. Dulu anak kecil dulu masih di Sumatera, Jempia. Itu ada tokoh Muhammadiyah yang menulis, mereka menjulukinya di Sumatera itu dikenal sebagai nabinya Muhammadiyah. Tahu? Orang Aceh yang punya tahu. Satu kampung mungkin sama antum. Tengku Abdul Latif Rusdi. Pernah dengar? Tengku Abdul Latif Rusdi, tinggalnya di Medan. Ini dipuji juga sama orang-orang Muhammadiyah. Orator ulung, mirip dengan Bung Karno gayanya. Dan ilmunya Masya Allah. Sayang, tidak ada pewarisnya. Kitabnya dibagi-bagi sama grup yang enggak tahu, Alismah dapat apa enggak. Jamal seterusnya mereka. Baik, itu sayang ya. Nah, beliau termasuk bintal di Kodam 1, Kodam 2 barisan. Kodam 1 Iskandar Muda, Kodam 2 barisan, sudah lama meninggalnya. Punya menulis buku, bukan terkenalkan, tapi subhanallah. Termasuk yang lumayan, rujukannya diantaranya adalah kitab-kitab Syalbani dan para ulama. Nah, dengan apa yang ada pada dia, tapi apa yang disampaikannya Masya Allah. roh salat dan hikmahnya. Yang menerangkan tentang bahwa inti ya seperti ini, khusyuknya salat itu seperti apa dia? Nah, diungkap. Nah ini. Nah, di kalangan a'immah kita sudah banyak. Ibnu Rajab Al-Hanbali menulis risalah kecil, tipis. Al-khusyuk fi shalah. Khusyuk di dalam salat. Nah, itu intinya salat. Jadi disebutkan oleh beliau di sini, iqbalul qalbi 'ala Allah ta'ala fiha. Hati itu tertuju kepada Allah di dalamnya. Fa idza sallaita bila qalbin fa hiya kal jasadil ladzi la ruha fihi. Kalau kita salat tanpa hati, itu seperti tubuh yang tidak punya roh. Apa artinya tubuh yang tidak punya roh? Mayit. Wa yadullu ala hadza qauluhu ta'ala. Ini ditunjukkan kepada beliau oleh firman Allah Ta'ala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kata beliau, fafassara sahwa bisahwi an waqtiha. Sahwan yang dimaksud di dalam ayat ini, an salatihim sahun, itu as-sahu an waqtiha. An salatihim sahun itu artinya saha yashu an waqtiha. Lalai dari waktunya. Apalagi kalau misalnya belajar usul fikih, nah ada belajar pembagian-pembagian wajib. Wajib itu ada wajib mu'aq, apa? Wajib muwatta', ada wajib mudayyaq. Paham seperti ini dibuat. Nah, halus memang, tapi kadang-kadang terlal, ya. Tergelincir. Wajib muwatta' itu waktunya lebih longgar daripada pekerjaannya. Seperti waktu sholat. Waktu sholat itu lembar. Ada awal, tengah, akhir. Nah, karena udah belajar, ya nanti ajalah. Ini kan wajib muwatta'. Jadi bisa kapan saja dikerjakan. Akhirnya apa? Kalau di lupa, lalai sudah lewat sholatnya. Hati-hati. Kalau wajib mudhayyiq itu seperti puasa Ramadan, waktunya enggak bisa di awal akhir, enggak ada, ya. Nah, baik, itu nanti. Qala ai idha'atahu, yakni dia melalaikannya, menelantarkannya, menyia-nyiakannya. Idha'ah. Kalau mau dikatakan kalau uang itu membuang-buang uang, membuang-buang harta. Nah, ini membuang-buang waktu. Waktu sholat. Kemudian yang kedua, makna sahwu, wasahwu amma yajib fiha. As-sahwu amma wajib fiha, amma yajibu fiha. Wasahwu amma yajibu fiha. Nah, dan sahwun terhadap hal yang wajib di dalam sholat. Yang kedua. Yang ketiga, wasahu an huduril qalbi. Wasahu an huduril qalbi. Fawailu lil musallin. Tadi dah dibaca imam kita. Peringatan buat kita. Nah, sahwu itu ada tiga. Sahun an waqtiha. Menyia-nyiakan waktunya. Sahun amma yajibu fiha. Menyia-nyiakan yang wajib di dalamnya. Sahun an amma wajibu fiha, menyia-nyiakan hal yang wajib di dalamnya. Yang ketiga, sahun an huduril qalbi fiha, menyia-nyiakan kehadiran hati, tidak membawa hatinya dalam salat. Ini tafsir dari ayat tersebut. Alladzina hum an salatihim sahun. Maka celaka, subhanallah, celaka orang yang sholat. Orang-orang komunisme, ngapain kalian sholat? Orang yang dalam, nah, apa namanya, dalam Al-Quran ada enggak disebutkan hukum apa namanya, kecelakaan buat orang yang khamar. Ada enggak? Artinya disebutkan paling kan itu kan efek akibat ya. Innamal khamru wal maisir wal azlamu wal ansabu innam rijsun min amali syaitan. Dikatakan rijis, tapi tidak ada sampai seperti ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wail ini untuk orang yang salat. Untuk orang yang salat. Nah, orang kaum ini sudah zaman dahulu itu mengatakan ngapain ini salat? Tuh diancam sama neraka. Berarti enggak usah salat. Dijawab mestinya. Kalau kamu enggak salat langsung masuk neraka sakor bilang. Sa'uslihi sakor. Nah, kenapa? Ya karena enggak salat. Apa jawabnya? Allah menyebutkan ini demikian. Kalau kamu enggak salat, kamu dapat neraka, langsung masuk neraka salat, neraka sakor. Kalau orang yang salat itu diancam saja masih. Akal-akalan kan? Nah, orang komunis kan enggak akal-akalan. Tapi ahlu sunnah jangan dilawan. Akalnya lebih nah, terbimbing. Subhanallah, fitrah anak kecil. Coba kamu minta sama Allah, sama Tuhanmu, minta permen. Enggak akan kamu dapat permen. Coba minta sama saya permen. Saya kasih. Langsung jawabnya apa? Saya enggak lihat akal Bapak. Bapak tuh enggak punya akal. Gimana, Pak? Saya enggak lihat akal Anda. Diam. Akal kan enggak bisa dilihat, ya. Nah, baik. Nah, ini tiga. Ya, sahun, ya. An salatihim sahun. Jadi bukan sahafi. Perhatikan ya, kemarin Anda sudah singgung. Perhatikan sekali antara enam fi'il dengan huruf-huruf ma'ani, huruf-huruf jar terutama. Nah, penempatan yang dipasangkan dengan satu kata itu berbeda maknanya. Da'a lahu dengan da'a alaihi beda. Da'a lahu doakan kebaikan. Da'a alaihi doakan kejelekan. Hati-hati. Da'a bi memanggilnya. Ya, mengundangnya dengan dia. Hati-hati. Hujjah lahu, hujjah alaih. Hujjah lahu jadi senjata. Hujjah alaih jadi bumerang. Jadi alasan untuk dia ya, mematahkan hukum, ya, mengalahkan. Nah, ini penting. Nah, di semakannya dikatakan sahafi, kalau sahafi siapapun terkena sahafi yashu di dalam salat hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga. Nah, kadang-kadang satu ayat atau lewat berpaling Rasulullah. Aina Ubay. Ubay. Ubay bin Ka'ab, ya, salah seorang di antara Khawarij. Memang dalam riwayat disebutkan Asima Ubay, dosa Ubay. Karena paling ahlinya di antara yang jadi makmum beliau. Ada yang sapa kata Rasulullah, ada yang Rasulullah. Kenapa enggak diingatkan? Nah, kenapa enggak diingatkan, enggak ditegur nah, Rasulullah? Nah, juga kadang-kadang apa? Nah, yang empat rakaat jadi dua. Itu sahafi salat. Lupa di dalam salat. Bisa terjadi, bisa terjadi hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah. Ya. Nah, itu satu. Nah, kalau sahaan sahaan nah, itu bisa. Nah, waktunya nah, ini orang-orang yang tipis imannya, iman dia yang memang apa namanya? Atau rusak. Tipis imannya mungkin kurang mampu dia menghadirkan hatinya karena banyak lalai, banyak nak maksiatnya, banyak dosanya, ya, atau lebih parah lagi nifak, munafik, mereka yang tergolong di sini. Baik, sekarang wayadulu ala dzalikal hadis alladzi fi sahihi Muslim, ditunjukkan oleh hadis yang ada di dalam sahih Muslim. Rasulullah berkata tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, tiga kali Rasulullah SAW menyebutkan yarqubu syamsa, tilka salatul munafik yarqubu asyamsa, mengintai-ngintai matahari, dia melihat-lihat matahari. Oh, matahari masih lama. Hatta idza kana baina qarnai syaitan, ketika matahari sudah di antara dua tanduk syaitan, sudah mau tenggelam. Nah, kalau ba'da asar masih putih itu namanya fil hajar, ya, masih tentang dada kita. itu masih ada waktu sholat. Kalau sudah mulai turun, dia mulai menguning, nah sudah, itulah mulai dia masuk ke diantara dua tanduk setan. Kalau misalnya kita gambar gunung ya seperti itu, sudah masuk dia tengah-tengah gunung. Nah, walaupun mungkin bukan seperti itu ya, tapi kalau masuk dia sudah mulai mau tenggelam, cenderung sudah, ya sudah tidak lagi di atas. Kalau masih putih itu masih di atas, itu masih di hajar, masih ada waktu sholat. Kalau sudah mulai kuning, sudah mulai merendah, nah itu sudah dia berada di antara dua tanduk syaitan. Ini dikatakan Rasulullah, qamah, maka orang munafik itu berdiri, fanaqara arba'an, mematuk-matuk empat kali, la yadhkurullaha fiha illa qalila, dia tidak mengingat Allah di dalamnya kecuali sedikit. Nah, ini salat munafik, salat munafik. Nah, fawasafahu bi'idha'atil waqti biqawlihi yarkubu syamsa. Nah, ini menerangkan ayat-ayat tadi itu ada di dalam hadis. Pertama, orang itu yang saha'an waqtihi, sahun, an salatihim sahun. Pertama dia mengintai-ngintai matahari, menunda-nunda waktu salat. Menunda-nunda waktu salat. Boleh enggak menunda waktu salat? Boleh enggak menunda waktu salat? Kalau secara mutlak seperti ini, ya, yang jelas hukum asalnya tidak boleh, ya tidak boleh. Nah ini ancamannya. Tapi dalam kondisi tertentu mungkin perang, safar, ya, bisa kita tunda. Bahkan Rasulullah disebutkan asar, maghrib, isya dalam satu waktu dalam peristiwa Khandaq. Ya, asar, maghrib, isya itu dalam satu waktu. Dan sebagian dari disebutkan demikian. Nah, baik, sebelum salat khauf. Baik. Nah, kemudian bi idha'atil arkan. Tadi kan ada tiga ya. Ada tiga. Yang pertama tafsir sahu, as-sahu an waqtiha. Menunda-nunda, menyia-nyiakan, menelantarkan waktunya. Ditunjukkan dengan kalimat yarqubu asy-syamsa. Yang kedua, sahu amma yajib fiha, menyia-nyiakan, meninggalkan yang wajib di dalamnya. Nah, disifati oleh dalam hadis bi idha'atil arkan bi dzikri an-naqr. Fa naqara arba'an. Naqara arba'an. Yang orang ayam, burung matuk-matuk itu cepat ya. Nah. Itu yang kedua. Yang ketiga bi'idha'ati huduril qalbi, dengan perkataan Rasulullah la yadhkurullaha fiha illa qalila. Nah. Baik. Ya. Nah, itu keterangan ringkasnya tadi. Kalau Anda sudah memahami ini, sudah paham belum? Sudah paham ya? Kalau Anda sudah mengerti tentang hal ini, maka fahami pula nau'an wahidan minas salat, satu jenis, satu bagian dari salat itu, pahamilah. Wahwa yaitu qira'atul Fatihah, yaitu qira'atul Fatihah. Nah, maka kalau Anda sudah memahami ini, maka fahamilah bahwa tidak hanya dipahami satu saja bagian dari salat itu, yaitu membaca Al-Fatihah. La'allallah, semoga Allah ayyaj'ala salataka fi salati fi salawatil maqbulah al-mudha'afah al-mukaffirah lidzunub. Semoga Allah jadikan salatmu termasuk salat-salat yang diterima, yang dilipat gandakan pahalanya dan menghapus dosa-dosa dan kesalahan. Nah, maka fahami. Kita tidak dapatkan sebagian ini pengertiannya dalam tafsir Sa'di juga. Sudah kita lewati. Fawaid-fawaidnya ini sudah kita dapatkan pula. Kenapa kita mengucapkan Alhamdulillah? Kenapa kita sebenar-benarnya mengucapkan Alhamdulillah? Nah. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini maka penting. Ya, diulang-ulang kita ingatkan. Ya, as-salah, ini adalah diantara wasiat-wasiat terakhir dari Rasulullah SAW yang ditinggalkan kepada umatnya. As-salah atta dalam keadaan beliau sedang menghadapi sakaratul maut. As-salah as-salah wa ma malakat aymanukum. Maka perhatikanlah, terutama para talabah. Khususnya lagi para a'immah. Disunnahkan, disyariatkan. Imam itu yang bisa pilih yang terbaik. Kenapa? Mereka adalah penghubung, perantara antara kamu dan Allah. Maka yang menjadi imam, siapkan dirinya. Betul-betul siapkan dirinya. Dia akan membawa orang di belakangnya. Iqtadu bi du'afaikum. Ikuti, artinya keadaan orang yang paling lemah. Dilihat siapa yang paling lemah. Makanya Rasulullah mengingatkan, mungkin ada yang punya kesibukan, punya penyakit. Kenali, kenapa ini dianjurkan juga apa? Persiapkan diri. Karena kadang kalau imam itu punya malaka, punya artinya yang disebutkan ilmu, muru'ah, taqwa, ada kondisi-kondisi tertentu dia melihat. Bagaimana Rasulullah SAW kadang-kadang beliau melihat ini kelihatannya para sahabat sedang rindu untuk mereka dengar bacaan yang panjang, maka beliau panjangkan, hati diperlembut, diperlunak. Kadang-kadang beliau persingkat pendekkan. Nah, ini para imam harus bisa memahami. Makanya ini mereka yang sudah jadi imam, persiapkan diri, perbaiki dan perbanyak dekat supaya menjadi betul-betul menjadi perantara para makmum dengan Allah, menghubung. Wallahu a'lam bishawab. Baik, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain, mungkin ada beberapa tambahan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu.